kita masih mempelajari bagaimana sikap Ahlus Sunnah wal Jamaah terhadap perselisihan yang terjadi di antara para sahabat Nabi radhiyallahu ta'ala anhum. Qala asy-syarihu hafizahullahu ta'ala الشيخ ربيع بن هادي المدخلي حفظه الله تعالى mengatakan قال وكل امرهم الى الله تبارك وتعالى الامام البربهاري رحمه الله تعالى berkata di dalam matan, dan serahkanlah perkara mereka, yaitu para sahabat, kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Kil amrahum ilallahi Tabaraka wa Ta'ala fima hasala bainahum. Serahkanlah perkara mereka, para sahabat, kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala dalam perselisihan yang terjadi di antara mereka. Takilu amrahum ilallahi aydan ma'a'tiqadi annahum mujtahiduna wa ma'a'tiqadi hadhihil manazilil lati manahahumullahu iyaha. Engkau menyerahkan perkara mereka, para sahabat, kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, juga disertai dengan keyakinan bahwasanya mereka, para sahabat, adalah ahlul ijtihad, dan disertai dengan keyakinan kedudukan-kedudukan ini yang Allah karuniakan kepada mereka, para sahabat. ذكر هنا حديثا ولكن نبه المعلق عليه أنه لا يصح هذا ضعيف. الإمام البربهاري رحمه الله تعالى menyebutkan di sini sebuah hadis, akan tetapi yang memberikan catatan kaki terhadap hadis tersebut memperingatkan bahwa hadis tersebut tidak sahih. Hadis ini dhaif. Iyyakum wa dhikra ashabi wa ashari wa akhtani, yaitu hadis yang artinya jauhilah oleh kalian menyebutkan perselisihan yang terjadi antara para sahabatku, iparku dan menantuku. Al-khatanu huwa zaujul binti. Al-khatan yaitu suami dari anak perempuan, yaitu menantu. Was-sihru huwa man tatazawwaju indahu. Dan as-sihru adalah orang yang engkau menikah di sisinya. Yang dimaksud adalah ipar. Telah berlalu bahwa hadis tersebut tidak sahih. Yajibu an nahtarima haula'i, nahtarima ahla baitihi alaihi salatu wassalamu, li'anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallama awsa bi ahli baitihi. Wajib bagi kita untuk memuliakan mereka ini, yaitu para sahabat radhiyallahu anhum. Wajib bagi kita memuliakan keluarga beliau alaihi salatu wassalam, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah mewasiatkan kita untuk memuliakan keluarga beliau. Wa nahtarima ashharahu, dan wajib bagi kita untuk memuliakan ipar-ipar Rasul alaihi salatu wassalam. Man hum akhtanuhu, khatanuhu Uthman wa Aliyun ridwanullahi alaihim, wa Abul As ibn Rabi'i, kulluhum sahabatun nahtarimuhum. Siapakah menantu-menantu Rasul alaihi salatu wassalam? Menantu beliau adalah Uthman dan Ali radhiyallahu anhum. Demikian pula Abul As ibn Rabi'. Mereka semuanya adalah para sahabah yang kita memuliakan mereka. Lakinil hadithu da'ifun, akan tetapi hadis yang telah berlalu penyebutannya da'if, tidak sahih. Wa yakfihim la tasubbu ashabi, falau anfaqa ahadukum mithla uhudin dhahaban ma balagha mudda ahadihim wala nasifahu. Dan cukuplah bagi mereka para sahabah yang menunjukkan kemuliaan mereka hadis yang artinya, janganlah kalian mencela para sahabatku. Seandainya salah seorang di antara kalian menginfakkan emas semisal gunung Uhud, infak tersebut tidak akan mencapai satu mud saja. Infak salah seorang di antara mereka para sahabah bahkan tidak akan mencapai setengah mud saja. Infak salah seorang di antara mereka. Wa yakfihim ma ashadallahu bihi min manzilatihim fil Qur'ani wa sana'i rasulillahi ala ahli badrin wa annahum ya'ni qalallahu lahum i'malu mashi'tum faqad ghafartu lakum. Dan cukuplah menunjukkan keutamaan mereka para sahabah apa yang Allah sebutkan berupa kedudukan mereka di dalam Al-Quran dan pujian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada para sahabat yang mengikuti perang Badr, dan bahwasanya mereka, yaitu para sahabat yang mengikuti perang Badr, Allah Ta'ala berkata kepada mereka, "Berbuatlah sekehendak kalian, karena sungguh Aku telah mengampuni kalian." Lakinhum lam yattakilu ala hadzal wa'di ridwanullahi alaihim mazdadu illa ikbalan alallahi wa mubalaghatan fi ta'atihi wa nashran lidinihi ridwanullahi alaihim. Akan tetapi mereka, para sahabat radhiyallahu anhum, tidaklah bersandar pada janji ini, semoga Allah meridai mereka. Tidaklah mereka bertambah, melainkan semakin menghadapkan diri kepada Allah, semakin bersungguh-sungguh dalam mentaati Allah dan menyebarkan agama Allah. Semoga Allah meridai mereka. Wal Qur'anu mali'un bisana'i 'alaihim was-sunnatu mali'atun bisana'i 'alaihim. Dan Al-Qur'an penuh dengan pujian kepada mereka, para sahabat. Demikian pula as-sunnah penuh dengan pujian kepada mereka, para sahabat. Waqad ulifat kutubun fi fadailihim ridwanullahi alaihim. Dan sungguh telah ditulis kitab-kitab yang menyebutkan keutamaan-keutamaan mereka, para sahabat. Semoga Allah meridai mereka. Fabhath an kutubil fadaili waqra' fiha lita'rifa manzilata ashabi Muhammadin alaihi salatu wassalam afradan wa jama'atin ridwanullahi alaihim. Maka carilah kitab-kitab yang menyebutkan keutamaan-keutamaan para sahabat, dan bacalah kitab-kitab tersebut agar engkau mengetahui kedudukan para sahabat Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam, baik secara individu maupun secara kolektif. Semoga Allah meridai mereka. Qala وقوله إن الله تبارك وتعالى نظر إلى أهل بدر فقال اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم. الإمام البربهاري رحمه الله تعالى berkata selanjutnya di dalam matan, dan ucapan Rasul alaihi salatu wassalam, sesungguhnya Allah tabaraka wa ta'ala melihat para sahabat yang mengikuti perang Badr, lalu Allah ta'ala berkata, "Berbuatlah sekehendak kalian, karena sungguh Aku telah mengampuni kalian." Sababu هذا الحديث أن حاطبا رضي الله عنه كتب إلى أهل مكة يخبرهم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يجهز الجيش لقتالهم. Sebab munculnya hadis ini adalah bahwasanya Hatib radhiyallahu anhu menulis surat kepada penduduk Mekkah, yaitu orang-orang kafir Quraisy. Hatib mengkhabarkan kepada mereka bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sedang menyiapkan sebuah pasukan untuk memerangi mereka. Waktu syifa hadal kitabu, dan tersingkaplah surat ini. Faqala Umaru, ya Rasulullah, da'ni adribu unuqa hadal munafiqi. Maka Umar radhiyallahu anhu berkata, wahai Rasulullah, biarkanlah aku memenggal leher orang munafik ini. Yang beliau maksud Hatib radhiyallahu anhu. Faqala lahu Rasulullah, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata kepada Umar radhiyallahu anhu, ma yudrika ya Umaru annallaha tala'a ila ahli badrin faqala a'malu ma syi'tum faqad ghafartu lakum. Kata Rasul alaihi salatu wassalam, tahukah engkau wahai Umar bahwa Allah Ta'ala melihat para sahabat yang mengikuti perang Badr, dan Hatib radhiyallahu anhu termasuk di antara para sahabat yang mengikuti perang Badr. Lalu Allah Ta'ala berkata, berbuatlah sekehendak kalian, karena sungguh aku telah mengampuni kalian. Wallahu ta'ala a'lamu bisawab. Dan mohon maaf atas tertundanya dimulainya kajian pada pagi hari ini karena ada kendala pada mikrofon. Semoga Allah Ta'ala mudahkan pada pertemuan-pertemuan setelahnya. Waffaqallahu al-jami' lima yuhibbu wa yardha. Tafaddalu wa barakallahu fikum.